Tes, satu tes. Santri mana santri? Depan, depan. Depan lagi, depan. Jangan di belakang santri. Segini aja. 3, 6, 8, 10. 10 orang aja. Tuh, ruangan itu tolong dicek itu, ada manusianya enggak di situ? Biasa di tempat ngumpet itu. Ya, tutup aja bos, nggak ada kuncinya. Kalau ada kunci, kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Dulu kita ada kitab tauhid terjemahan dulu. Banyak itu yang memang digunakan untuk taklim. Masih ada enggak itu, Gus? Habis. Siapa yang makan? Habis kenapa? Diambilin ikhwan atau gimana? Ya Rabbi. Nah ini ada nih. Paling enggak santri yang pakai. Tadi taruh di situ ya, taruh di. Sudah ada isinya kan itu kan? Enggak, maksudnya mushaf-mushaf kan sudah dibalik tempatnya kan? Coba tolong cari lagi kalau ada. Biar serius taklimnya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid. Masih pada bab man hazala syai'in fihi dzikrullah. Awil Quran, awil Rasul. Siapa yang bercanda dengan suatu yang di sini terdapat padanya dzikrullah, Al-Quran dan Rasul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala wa la'in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab al-ayah. Sambungan ayatnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. At-Taubah surat atau At-Taubah ayat yang ke-65 dan yang ke-66, 65 sampai 66. Ya. Sababun nuzul nanti akan disebutkan pada hadis yang setelahnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum," dan seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang mereka ini, yaitu al-mustahzi'un, orang-orang yang mengolok Al-Quran, mengolok Rasulullah SAW, terutama dalam kasus ini, ya, maro'ayna argab butunan wa ajban indal liqa au kama qalu mithla haula. Orang-orang ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai bercandaan mereka. Tidaklah kami pernah melihat orang yang apa, sekelompok orang yang lebih takut atau yang lebih argab butunan, yang paling rakus makanya, ya, yeah. Dan yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh seperti mereka ini. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Pantas gak kira-kira ya bercandaan seperti itu? Sama sekali tidak pantas. Walaupun dia mengklaim bahwasanya dia hanya sekedar bercanda. Ya. Nanti akan disebutkan kisahnya. Intinya, ya, orang-orang ini, ya, menjadi kafir dengan sebab apa yang mereka ucapkan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa la in sa'altahum," seandainya engkau bertanya pada mereka, kenapa kok mereka melakukan demikian? La yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, kami hanya sekedar bercanda, kami hanya sekedar bergurau, bermain-main saja. Itu udzur yang mereka sampaikan nanti. Ya. Maka katakan pada mereka, qul la ta'tadiru. La ta'tadiru. Jangan kalian mencari-cari udzur. Faqad kafartum. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya Allah musta'an. Ya. Inna fu ta'ifatan minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kami memaafkan dari sekelompok orang di antara kalian, maka kami akan mengadab sekelompok yang lain bi annahum kanu mujrimin. Disebabkan karena mereka itu mujrimin, ya, melakukan dosa-dosa dan kekufuran sebagaimana yang kita sebutkan insyaallah taala. Qala, kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wala in qauluhu taala wala in sa'altahum al-khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai sa'alta ha'ula'il ladina yakhuduna wa yal'abuna bil istihza'i billahi wa kitabihi wa rasulihi wa sahabah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya, engkau di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau wahai Rasul bertanya kepada mereka, mereka siapa? Mereka yang bercanda dan bersenda gurau dengan mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, Rasul dan para sahabat. La yakulunna, niscaya mereka akan menjawab. Ya. Mereka akan menjawab bagaimana? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya sekedar nakhudu wa nal'ab. Aima lana qasdun. Enggak ada maksud apa-apa kami ketika mengucapkan itu. Tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Sekedar bercanda saja. Sekedar, ya, menghangatkan suasana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna nakhudhu wa nal'ab. Wal'ab yaqsudu bihi al-haza. Wa mal khawdu fa huwa kalamun a'im la zimala lahu. Akan tetapi kami nakhudhu wa nal'ab. Al-la'ab yaqsudu bihi al-haza, yaitu sekedar bercanda. Ya. Wal khawd wa fa huwa kalamun a'im la zimala lahu. Ya. Kalamun a'im, kata-kata yang terlepas begitu saja. Ya, terlontar begitu saja. Tidak ada maksud apa-apa di situ. Ya. Innama adatu hasar ay ma sya'nuna wa haluna illa annana nakhudhu wa nal'ab. Ketika disebutkan innama adatu hasar, pembatasan, tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya sekedar, tidaklah keadaan kami, tidaklah kondisi kami, kecuali kami hanya sekedar bercanda, bermain-main saja. Ini udzur yang disampaikan oleh mereka. Qauluhu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Al-istifhamu lil-inkari wa ta'ajjub. Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, abillahi wa ayatihi, apakah Allah, ayat-ayatnya, rasulnya dan rasulnya yang kalian jadikan bahan olok-olokan kalian, yang kalian jadikan bahan bercandaan kalian. Al-istifham lil-inkar wa ta'ajjub. Ya. Istifham di sini, pertanyaan di sini adalah dalam rangka pengingkaran. Ya, dan dalam rangka ta'ajub, heran kok bisa orang menjadikan ya seperti ini menjadi bahan bercandaan. Ya. Allahu musta'an. Fayunkiru alaihim an yastazi'u bihadihi al-umuri al-'azimah. Wa yata'ajjab kaifa yakunu ahaqqul haqq mahallan lis-sukhriyah. Fayunkiru alaihim. Ya. Diingkari kepada mereka, kenapa mereka menjadikan perkara-perkara yang besar ini, perkara-perkara yang agung ini sebagai bahan bercandaan mereka. Ya. Heran. Perkara yang paling hak malah menjadi mahalan lisukhriyah. Ya. Bahan olok-olok. Ya, hati-hati kalau kita bercanda, hati-hati. Qauluhu abillahi ay bidzatihi wa sifatihi. Ya. Apakah Allah, yaitu zatnya dan sifat-sifatnya, yang kalau jadi bahan, jadikan bahan bercandaan. Wa ayatihi, dan demikian juga ayat-ayatnya. Ya. Wa yashmal al-ayat syar'iyah kal istihza bil Qur'an bi an yuqal hadha asatirul awwalin wal iyad billah aw yastahzi bi syai'in min asyara'i qas salati waz zakati was shaumi wal hajj. Dan mencakup ayat-ayat syar'iyah. Ya. Wa bi ayatihi. Mencakup ayat-ayat syar'iyah. Seperti dia istihza, mengolok-ngolok bercanda dengan Al-Quran. Misalnya dikatakan Al-Quran asatirul awalin. Ya, hanya tulisan orang-orang terdahulu. Dongeng orang-orang terdahulu. Walaupun dia sekedar bermaksud bercanda, bukan serius. Apalagi kalau serius ya. Apalagi kalau dia bersungguh-sungguh. Bercanda saja ini bahaya. Ya, resikonya kekufuran. Ya. Hanya sekedar ingin orang di sekitar kita tertawa, ya, tapi akhirnya mengorbankan akidahnya. Apa yang bisa dia dapatkan manfaatnya? Ya, manfaat apa yang bisa diambil? Ya. Oh, dia pelawak, memang itu pekerjaannya. Ya, terus apa sebanding dengan mengorbankan keimanan? Ya. Apa sebanding? Ya. Dengan apa yang disebutkan pada ayat ini? Qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada sebanding itu. Apalagi kalau hanya sekedar tadi bermain-main bercanda agar orang sekitar kita tertawa, agar dianggap lucu. Apa faedahnya kayak gitu? Ya. Aw yastahzi'u bi syai'in min asy-syara'i'. Dia mengolok-ngolok sesuatu dari perkara syariat. Mengolok-ngolok salat, mengolok-ngolok puasa, mengolok-ngolok zakat, mengolok-ngolok haji. Hati-hati. Ya. Mengolok-olok syariat. Bercanda. Wah, ini ngeri. Ya. Karena tadi kalau sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, ya, kalau di situ ada bentuk pengagungan kita atau kita mengaku beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi konsekuensinya? At-ta'zim. Pengagungan kita terhadap yang kita imani. Ya, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan kita terhadap Rasulullah. Pengagungan dengan makna kita menghormati Rasulullah SAW, memuliakannya, mencintainya. Pengagungan kita terhadap Al-Quran. Kita muliakan Al-Quran, kita cintai, kita pelajari. Azim, dalam hati kita itu azim, tiga perkara ini. Ya, kalau tiga perkara ini adalah perkara yang azim, perkara yang agung, perkara yang, ya, suatu yang besar, karena keimanan kita padanya. Mungkin enggak kita akan mengolok-ngoloknya? Mungkin enggak kita akan jadikan itu bahan pecandaan? Enggak akan. Ya? Kenapa kok bisa dijadikan bahan pecandaan? Karena yang melakukannya, ya, tipis keimanannya. Kalaupun dia beriman, sebagaimana akan disebutkan dalam ayat. Atau dari asalnya dia memang adalah orang-orang munafikin. Ya, kalau orang yang terpatri keimanan dalam hatinya, tidak akan demikian. Barakallahu fikum. Qala wal ayatil kauniyah, dan juga mencakup ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah apa? Makhlukat. Ya, makhluk-makhluk ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, tentu candaannya bukan kaitannya hanya sekedar oh dia manusia kemudian canda, tapi ada kaitannya dengan apa? Misalnya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Allah menciptakan ini kan madarat untuk manusia. Ah, kayak begitu. Ya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Wa rasulihi al-muradu huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud di sini adalah Muhammad, walaupun ini juga mencakup rasul-rasul yang lain. Ya. Keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti keimanan kita terhadap seluruh rasul. Ya, ingat rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para rasul yang diutus, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. La ta'tadiru. Ya, jangan kalian mencari-cari udzur. Ya. Al-muradu bin nahi at-tay'is. Ya. La-nya di sini kalau secara nahu la-nya la nahya. Tak tadiru, ya. Majzum bila nahya. Tapi apakah maksudnya apakah mereka dilarang untuk mencari-cari udzur? Bukan itu maksudnya. Ya. Artinya at-tay'is. menjadikan mereka putus asa. Oh, udah enggak usah cari, kalian cari ujur, cari ini, enggak ada artinya, enggak ada ujur untuk kalian. Ya. Ya, terima ujur kalian. Qauluhu qad kafartum ba'da imanikum ay bil istihza wa hum lam yakunu munafiqina khalisin bal mu'minin walakinna imanahum dha'ifun walakin imanuhum dha'ifun walihada lam yamna'uhum minal isti'za'i billahi wa ayatihi wa rasulihi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dengan sebab apa? Dengan sebab istihza yang kalian lakukan. Dengan sebab kalian mengolok-ngolok, menjadikan Allah Subhanahu wa taala jadi candaan kalian. Ya. Atau ayatnya atau rasulnya. Maka dari ayat ini kata Syekh, wa hum lam yakunu munafiqina khalisin. Mereka ini asalnya bukan orang-orang munafik murni, bukan. Ya. Karena dikatakan dalam ayat ini qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Ada isbat keimanan bagi mereka sebelum mereka mengucapkan ini. Ya. Ditetapkan mereka memiliki keimanan sebelumnya. Ya. Bal mu'minin, bahkan mereka adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi keimanan mereka itu sangat lemah, sangat tipis. Ya. Walihada, karena lemah dan tipisnya itulah keimanan mereka tidak bisa mencegah mereka dari al-istihza, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya. Karena kalau keimanannya benar, keimanannya kuat, sebagaimana kita sebutkan tadi, apa yang terdapat dalam hati mereka? Ta'zim, pengagungan terhadap apa yang mereka atau siapa yang mereka imani. Ya. Qala qawluhu inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kami memaafkan an ta'ifatin minkum, memaafkan satu kelompok dari kalian. Qala ba'du ahli al-ilm haula'i hadaru wa sara indahum karahiyatun li hadha syai' lakinnahum dahanu fasaru fi hukmihim li julusihim ilaihi lakinnahum akhaffu lima fi qulubihim min al-karaha. Walihada afallahu anhum wahadahum lil imani watabu. Sebagian ahli ilmi berkata, mereka ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadaru, mereka hadir di majelis itu ketika orang-orang ini mengatakan bahwasanya ya mara'aina argabutunan, ya, dan lain sebagainya, ya, mengolok-ngolok Rasulullah SAW dan para sahabat. Kan tentu bukan hanya satu dua orang saja, banyak yang hadir ketika itu. Di antara yang hadir itu, mereka terdapat karahiyah, terdapat ketidaksukaan terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya, kalau dalam riwayatnya kan nanti salah satu dari yang hadir melaporkan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Ya, tapi yang melaporkan hanya satu, yang lain ya begitulah. Kadang kita demikian. Ya, sudah jelas majelisnya majelis misalnya ghibah, ya, cuman gak enak karena teman kita akhirnya ya, terkena hukum. Ya, orang-orang yang melakukan ghibah itu sendiri. Ketika yang terjadi bukan hanya sekedar ghibah, tapi mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang konsekuensinya mereka melakukan itu akhirnya ya mereka kafir dengan sebab itu. Akhirnya ini juga terkena kepada orang-orang yang hadir di situ, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akibat duduk di majelis yang jelek. Ya, akhirnya yang orang-orang yang hadir tapi tidak ikut berbicara kena imbasnya. Taib. Lakinnahum dahanu fasaru fi hukmihim li julusihim ilaihi. Akan tapi karena mereka dahanu yaitu bermudahana, ya basa-basi, enggak enakan. Ya. Walaupun mereka enggak suka dengan yang diucapkan, tapi konsekuensinya besar. Ya, mereka dihukumi ya saru fi hukmihim. Akhirnya mereka dihukumi yang serupa. Karena mereka duduk bersama. Tapi ada yang membedakan. Lakinnahum akhaf. Akan tetapi keadaan mereka lebih ringan. Dikarenakan apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada di dalam hati mereka dari ketidaksukaan terhadap yang dilakukan oleh orang-orang ini tadi. Walihada karena itu afallahu anhum wahadahum lil imani wa tabu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dan memberikan hidayah kepada mereka terhadap keimanan dan akhirnya mereka bertobat. Ya. Qaluhu nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Hadza jawabu syar'i la yumkinu an na'fu 'anil jami'. Bal in afauna an ta'ifah falabudda an nu'adzib al-akharin ya, yaitu tidak mungkin bagi kami untuk memaafkan semuanya. Kalau kami memaafkan sekelompok dari mereka, maka kami mengadab yang lainnya. Kenapa demikian? Bi annahum kanu mujrimin. Ya, bisababi kaunihim mujrimin, disebabkan keadaan mereka itu mujrim, pendosa, ya, melakukan dosa, ini mereka pelakunya, ya. Bil istihza'i wa indahum jurmun wal iyadu billah, fala yumkinu an yuwaffaqu litaubah hatta yu'fa anhum. Mereka ini tidak mungkin ya untuk diberikan taufik sehingga mereka bertaubat sehingga dimaafkan dari mereka. Artinya Allah tidak memberikan taufik untuk orang-orang seperti ini. Ya, Allah musta'an, berat sekali yang seperti ini. Ya. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita melakukan kesalahan. Kita melakukan dosa. Banyak kekurangan pada diri kita. Tetapi ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari dosa-dosa tersebut. Dan yang dan kemudian akhirnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini maka ini adalah suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita khawatirkan kalau kita tidak diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Qala wa yustafadu minal ayatain. Faedah-faedah yang dapatkan dari dua ayat ini. Ya ayat ke 67. Kenapa 67 ya? 65 dan 66. Ya. Di sini tertulis surat At-Taubah ayat 67. Enggak. Ayat ke-65 dan ayat ke-66. Al-ula itu al-faidatul ula bayanu ilmillahi azza wa jalla bima sayakunu liqaulihi wala in sa'altahum la yaquluna wa hadha mustaqbal fallahu alimu alimu ma kana wa ma sayakun. Qala ta'ala walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya, menjelaskan tentang ya ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang akan terjadi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum, seandainya mereka bertanya, seandainya engkau bertanya pada mereka, niscaya mereka akan menjawab ya. Al-ayah ini adalah perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, artinya bukan pada saat ayat itu diturunkan, tapi terjadi pada masa setelahnya. Fallahu alimu ma kana wa ma sayakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, menunjukkan keluasan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Ya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman walillahi ghaibus samawati wal ard. Ya, hanya milik Allah saja. Ya, ghaibus samawati wal ard, perkara-perkara ghaib yang terjadi di langit-langit dan bumi. Dan seluruh perkara itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thaniya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahkumu bima anzalallahu ilaihi haitsu amarahu an yaqul abillahi wa ayatihi al-aya yaqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. di mana Allah memerintahkan untuk mengucapkan abillahi wa ayatihi dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, menghukumi sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalisah anal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi min a'zamil kufri bidalili al-istifham wa taubikh. Ya, bahwasanya al-istihza' mengolok-olok Allah, ayat-ayat yang dari Rasulnya adalah termasuk kekufuran yang paling besar. Sebelumnya telah kita jelaskan secara umum kekufuran itu ada dua, ya, kufrul i'rad dan kufrul mu'aradah. Kalau i'rad itu orang sekedar udah enggak setuju, enggak mau, dia berpaling. Ya. Dijelaskan padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, dia enggak cocok. Ah, enggak, ini bukan saya. Pergi dia, berpaling. Dia enggak mau beriman, selesai situ. Tapi mu'aradah, dia bukan hanya sekedar berpaling, tapi dia menentang. Ya, kebalikan ada apa namanya, ada timbal baliknya. Kalau yang tadi i'rad, dia berpaling, selesai sampai di situ. Kalau ini bukan hanya sekedar dia berpaling, tapi dia menentang. Menentang itu banyak caranya. Ya, apakah dengan diperangi, sebagaimana orang-orang musyrikin memerangi kaum mukminin? Apakah dengan akhirnya nanti menyiksa dan lain sebagainya, atau juga dengan mengolok-ngolok? Ya, mengolok-ngolok. Ya, itu termasuk dari mu'aradah, menentang, bukan hanya sekedar berpaling. Bidalil al-istifham wa taubikh, juga berdasarkan dalil istifham, pertanyaan dan taubikh. Ya, karena pertanyaan ingkari, pengingkaran, seakan-akan enggak percaya. Hah? Kalian ya mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok ayatnya. Ini ingkari, ta'ajub, merasa heran, kok bisa ada orang seperti itu. Ya, normalnya enggak terjadi. Menunjukkan itu adalah perkara yang sangat besar ketika terjadi. Yang keempat, analisis istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi a'zamu istihza'an wa kubhan. Ya, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya adalah ya a'zamu istihza wa kubhan, mengolok-olok yang paling dahsyat dan paling jelek. Ya, seakan-akan ketika dikatakan di sini qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya, betul-betul direndahkan orang yang melakukan demikian. Seakan-akan sudah tidak ada yang tersisa lagi untuk diolok-olok, ya, sehingga harus dia mengolok-olok Allah, ya, Rasul dan ayatnya. Al-khamisa annal mustahzi'a billahi yakfur. Ya, hukum asalnya demikian. Seorang yang mengolok-olok Allah, yakfur, dia kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan kalian mencari-cari udzur, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. As-sadisa istimalul ghildah fi mahalliha. Ya, al-ghildah itu kata-kata yang keras, tegas. Ya. digunakan sesuai dengan tempatnya. Wa illa fal aslu anna man jaa ya'tadiru yurham, lakinnahu huna laysa ahlan lirahmah. Ya, asalnya orang yang datang kemudian dia meminta udzur, mengakui kesalahannya, yurham, ya dia dikasihani. Ya, tapi dalam keadaan demikian, orang yang seperti itu, orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok syariat, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah SAW, ya, laisa ahlan dirahmah, mereka bukan orang yang pantas untuk dirahmati. Qabulu taubatil mustahzi'i billah liqaulihi inna'fu an ta'ifatin wa hadha amrun qad waqa fa inna min ha'ula'i man ufiya anhu wa hudiya lil islam wa taba Allahu alaihi. Ya, diterimanya taubat orang yang mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna'fu an ta'ifatin, seandainya kami memaafkan dari satu kelompok. Dan penjelasannya sudah kita sebutkan tadi, dikarenakan dari satu sisi walaupun mereka salah, tapi kesalahan mereka lebih ringan daripada orang yang langsung mengucapkan. Baik, karena diantara mereka yang ada yang mereka dimaafkan dan mendapatkan hidayah kepada Islam, dan dia bertobat, Allah menerima taubatnya. Dan ini adalah dalil akan pendapat yang rajih, annal mustahzi'a billah tuqbal taubatuhu, bahwasanya orang yang mengolok-ngolok Allah, ya, itu diterima taubatnya asalkan dengan taubat yang benar. Ya, kalau dia mengolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain hukumnya. Ya, seandainya pun dia bertaubat, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, tetap dia dihukum, dan hukumnya dihukum, ya, dibunuh orang yang mengolok-ngolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bukannya dia telah bertaubat? Iya, hubung yang terkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu selesai dengan taubatnya dia. Tapi masalahnya, itu ada hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita tidak ketahui, ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dia atau tidak. Kalau lakin labudda min dalilin bayyin ala syirki taubatihi, akan tetapi harus ada bukti yang nyata dari kejujuran taubatnya. Lianna kufrahu min asyadil kufri, karena kekufuran yang dia lakukan itu adalah dari kekufuran yang paling berat. Ya, Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari pembahasan ayat ini. Ya, dan dari sini kita tahu, ya, perkara ini bukan perkara yang ringan, perkara yang besar, yang perkara yang kita harus betul-betul berhati-hati di sini. Ya, kadang orang beralasan, oh saya itu, ya, orangnya ceplos-ceplos saja, ya, tidak bermaksud ini, tidak bermaksud itu. Nah, ini bukan udzur. Seorang itu bisa melatih dirinya untuk, ya, tidak berbicara kecuali hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma dua. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan yawmil akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau dia tidak mampu untuk berkata yang baik, falyasmut, hendaknya dia diam. Ya, Allahumma musta'an, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.